السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الحاضرين، sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih di hadis yang keempat dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Masih tersisa beberapa kalimat di ujung hadis tersebut yang belum kita baca pada kajian sebelumnya. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah." Sesungguhnya di antara kalian dikumpulkan tiap-tiap orang penciptaan di dalam perut ibunya 40 hari berupa gumpalan mani. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Setelah itu masuk 40 hari kedua berupa gumpalan darah. Thumma yakunu mudghatan mithlu dhalik. Kemudian fase ketiga 40 hari berupa gumpalan daging. Genap 120. Yursalu ilaihil malak. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan mengutus malaikat yang khusus untuk menulis perkara-perkara yang akan dihadapi oleh janin tersebut. Fayunfakhu fihi ruh. Meniupkan ruh menjadi hidup. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian malaikat memerintahkan atau diperintahkan untuk menulis 4 perkara. Bi kadbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Rezekinya banyak atau sedikit, ajalnya panjang atau pendek, amalannya dan menjadi orang bahagia atau orang sengsara. Kita sampai di kalimat ini. Kita lanjutkan. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Fawallah alladzi la ilaha ghairuh." Demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sesungguhnya kalian akan beramal dengan amalan penduduk surga sampai tidak tersisa antara kalian dengan surga kecuali hanya satu dhira'. Dhira' itu dari ujung sampai ke ujung jari. Satu hasta. Artinya kehidupan dia dipenuhi dengan amalan kebaikan, amalan penduduk surga. Menjalankan sholat, zakat, puasa, ibadah haji, umrah. Mengeluarkan zakat, sedekah, infak. Menjalankan yang wajib dan sunnah. Yang tidak menyisakan dari akhir hayatnya kecuali hanya sejengkal saja masuk ke dalam surga. Fayasbiku alaihil kitab. Akan tetapi suratan takdir mendahuluinya. Faya'malu bi'amali ahlin nari fayadkhuluha. Kemudian dia menjalankan amalan penduduk api neraka dan dijadikan sebagai penghuninya. Maka ini perlu hati-hati ikhwani afidhakumullah bagi orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. hendaknya cemas. Dan begitu pula kaum mukminin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-istiqamah. Senantiasa berdoa untuk diberikan ketetapan iman sampai ajal menjemput kita. Karena hati di antara dua jari Allah Subhanahu wa taala bisa dibolak-balikkan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan perkara inilah yang ditakuti oleh para ulama. Qulubul abrar mu'allakun bil khawatim, hati-hati mereka tergantung dengan penutup amalan. Penutup amalannya baik, maka menjadi orang yang bahagia. Penutup amalannya jelek, menjadi orang yang sengsara, orang yang rugi. Kita teringat dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu arda. Kata beliau, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iltaqa huwa wal musyrikun faktadalu." Suatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam bertemu dengan kaum musyrikin dan terjadilah peperangan. فَمَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِلَىٰ عَسْكَرِهِ وَالْآخَرُونَ إِلَىٰ أَسْكَرِهِمْ. Setelah itu Nabi alaihi salatu wasallam kembali ke pasukannya dan orang lain pun juga kembali ke pasukan mereka selesai peperangan. وَفِي أَصْحَابِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ رَجُلٌ. Dan di antara pasukan beliau ada seseorang. لَا يَدَأْ syadha wala fadha illa atba'aha. Ada satu di antara pengikut Nabi alaihi salatu wasallam di pasukannya tidak melihat musuh seorang pun melainkan dia kejar, yadribuhu bisayfihi, dan dia tebas dengan pedangnya. Luar biasa, tidak pantang mundur, pemberani, melihat musuh dikejar sampai dapat. Dipukul dengan pedangnya. Ditebas. Sampai akhirnya orang ini viral di antara para sahabat. Jadi buah bibir mereka. Sehingga sahabat Nabi alaihi salatu wasallam mereka mengatakan, "Ma ajza' al-yawm mithlu ma ajza' fulan." Tidak ada pada hari ini orang yang lebih hebat dari fulan tersebut. Orang itu maksudnya. Dia paling hebat di antara kita. Superhero. Mendengar ucapan mereka, tiba-tiba Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innahu min ahli nar." Dia adalah penduduk neraka. Ketahuilah kalian, dia penghuni neraka. Fa'adzama al-qaum. Mereka pun merasa heran. Tidak ada yang seperti orang itu dalam perkara jihad. Anggapannya mereka ini akan mendapatkan pahala syahid. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam berkata apa? Penghuni api neraka. Mereka pun bertanya-tanya. Sehingga ada satu di antara sahabat Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ana sahibuhu." Aku yang akan mengintai orang ini. Ada apa dengan pemuda tersebut? Sampai dikatakan seperti itu oleh Rasulullah. Fakharaja ma'ahu. Setiap keluar, dia ikut keluar. Untuk melihat. Idza waqafa, waqafa ma'ah. Ketika terjadi pertempuran, orang itu berhenti, dia pun ikut berhenti. Wa idza asra'a, asra'a ma'ah. Kalau pemuda itu lari, dia pun ikut lari. Mengikuti orang itu. Fajuriha ar-rajulu jarhan syadida. Kemudian pemuda tersebut mendapatkan luka yang parah. Sayatan, hantaman, tikaman, tusukan lembing, pedang. Mendapatkan luka yang berat. Fasta'jala al-maut. Dan dia ingin mempercepat kematian. فَوَضَعَ نَسْلَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ. Dia letakkan genggaman pedang di tanah. wa dzubabuhu baina thadiyai, dan ujung pedang dia letakkan di antara dua susu. Fatahamala ala sayfihi, kemudian dia jatuhkan badannya ke pedang tersebut. Faqatala nafsa, dan dia pun apa? Bunuh diri. Maka sahabat Nabi alaihi salatu wasalam itu mendatangi Rasulullah sambil mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Wa ma yantiqu anil hawa, Nabi tidak berkata dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Para sahabat mungkin enggak tahu. Dipikir ini penduduk surga, ternyata Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan neraka. Maka sahabat tersebut mengatakan, aku bersaksi engkau Rasulullah. Maka kata Nabi, wa madzak, ada apa ini? Kata sahabat tersebut, dzakarta ar-rajula alladzi qulta anifa annahu min ahli an-nar. Wahai Rasulullah, engkau telah mengatakan bahwasanya orang itu penghuni api neraka. Aku ikuti dia, aku kontrol, kemana dia pergi aku bersamanya. Dia berhenti, aku berhenti. Dia lari, aku lari. Kemudian aku melihat dia terluka parah. Dan dia meletakkan pedangnya, dia jatuhkan diri ke pedang tersebut. Mati dalam keadaan qatala nafsahu, dia bunuh badannya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam mengeluarkan sebuah hadis yang kurang lebih lafadznya mirip dengan hadis ini. Wa inna ar-rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah fima yabduru an-nas. Sesungguhnya orang itu bisa jadi berbuat amalan surga yang dipandang oleh umat manusia. Mata kita memandang ini baik, tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui isi hatinya. Wa huwa min ahli an-nar, dan ternyata dia penghuni api neraka. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam pada hadis ini melanjutkan, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Sebaliknya, seseorang menjalankan amalan penduduk neraka, bermaksiat, menjalankan kemungkaran, perbuatan dosa, bergelimang, bergelumuran dengan kejelekan dan keburukan. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sampai tidak tersisa antara dirinya dengan neraka satu hasta. Fayasbiku alihil kitab, tapi suratan takdir mendahului. Faya'malu bi'amali ahli al-jannati fayadkhuluha. Dan ternyata dia menjalankan amalan penduduk surga. Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik untuk bertaubat, dan dia dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penghuninya. Dan ini banyak sekali contohnya ikhwani afidhakumullah. Di antaranya seorang yang bernama Al-Usayram Al-Ansari. Orang ini amat sangat membenci Nabi alaihi salatu wassalam, munabidhan lil Islam, senantiasa mengganggu kaum muslimin, mencemooh, mencela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Musuh di antara musuhnya Islam pada zaman itu. Kemudian terjadi peperangan Uhud, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keimanan dalam hati. Kemudian dia mengucapkan kalimat syahadat dan ikut berperang Uhud bersama Nabi alaihi salatu wasalam dan kaum muslimin. Kemudian dia pun luka dengan luka yang amat sangat parah. Kemudian beliau sebelum meninggal di peperangan Uhud sampai menitipkan salam kepada para sahabat untuk disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, dan wafat dalam keadaan syahid. Dahulunya membenci Islam. Dahulunya menyiksa kaum muslimin. Dahulunya musuh agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebelum ajal tiba, Allah berikan taufik, taubat, mengucapkan kalimat syahadat, dan mendapatkan pahala syahid. Begitu pula kisah seorang pemuda yang tidak diketahui namanya, datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam waqad hadaratil ma'raka, pada saat itu peperangan sudah di Tabuk. Dan orang ini dalam keadaan musyrik. Punya teman-teman dari kalangan sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, penduduk kota Madinah. Pemuda itu datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, aslim au uqatil, apakah boleh aku berperang bersama sahabatku untuk menghadang orang-orang yang datang dari kota Makkah? Ataukah aku wajib untuk masuk Islam terlebih dahulu kemudian berjihad? Nabi mengatakan, aslim thumma tuqatil. Masuk Islam terlebih dahulu, baru kamu berperang. Kemudian pemuda tersebut mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Masuk ke medan pertempuran. Sampai dia pun terkena dengan berbagai macam sayatan pedang. Dan dia wafat di dalam pertempuran tersebut. Mendapatkan pahala syahid. Dan belum pernah sholat kepada Allah subhanahu wa ta'ala walau satu rakaat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik. Maka hadis ini penting bagi kita untuk senantiasa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta istiqamah. Terus beristighfar. Meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan meminta husnul khatimah. Penutup yang baik. Senantiasa meminta husnul khatimah. Dan dijauhkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Daripada su'u al-khatimah. Para ulama mereka mengatakan, yang dimaksud dengan hadis ini, orang yang senantiasa menjalankan amalan kebaikan, tapi ujung-ujungnya penghuni api neraka. Ini bagaimana dengan amalannya? Kata para ulama, fihi dasisatun fi qalbi. Bisa jadi orang tersebut memiliki sesuatu dalam hatinya. Yang kita lihat, dia sholat, mengerjakan sholat. 5 waktu, bahkan menjalankan sholat sunnah kita lihat. Tapi bisa jadi ikhwani afidhakumullah, dia kerjakan itu dalam hatinya riya, dalam hatinya sum'ah, ingin dipandang, ingin dipuji, ingin dikatakan sebagai ahli ibadah, dan tidak ada orang yang mengetahui apa yang di dalam hati melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalau orang betul-betul ikhlas dalam ibadahnya, tekun, istiqamah, sedikit tapi berkesinambungan terus. Dan dia tidak mengharapkan kecuali pahala dan ridha di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini dia berharap. Mudah-mudahan amalan kebaikan tersebut langgeng. Sampai dia mendapatkan husnu al-khatimah. Dan tentu seseorang dikatakan meninggal dalam keadaan baik atau buruk. Ini butuh dengan wahyu. Dan Nabi alaihi salatu wasalam sudah wafat. Akan tetapi beliau meninggalkan kepada kita beberapa tanda. Yang apabila tanda itu ada, mudah-mudahan. Bukan dihukumi, tapi berharap mudah-mudahan. Orang itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Apa tanda-tandanya ikhwani hafizakumullah? Yang pertama, siapa yang bisa menyebutkan? Naam? Bi'arakil jabin. Orang yang mati dalam keadaan apa? Dahinya berkeringat. Hadis Buraidah ibn Husayb. Beliau punya saudara di Khurasan. Wilayah pecahan Rusia zaman ini. Dahulu Khurasan. Dalam keadaan sakit keras. Didatangi oleh Buraidah sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Melakukan perjalanan jauh. Tiba di sana ternyata saudaranya sudah meninggal. Dan dilihat dahinya berkeringat. Maka Buraidah mengatakan, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Karena dahulu aku pernah mendengar Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, mautul mu'min bi'arakil jabin. Matinya seorang mu'min dengan apa? Dahi yang berkeringat. Ini ciri-ciri apa? Husnul khatimah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Ahkamul Janais. Ini yang pertama. Yang kedua, termasuk orang yang wafat dalam keadaan dia sabar atas musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Di antara musibah atau ujian yang Allah berikan apa? Penyakit. Penyakit itu dari Allah, ujian bagi manusia. Dan yang sabar kepada penyakit yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, maka akan mendapatkan pahala husnul khatimah. Kalau dia sabar. Nah, di antara mendapatkan gelar syahid. Mendapatkan gelar apa? Syahid. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda kepada para sahabat, bertanya kepada mereka, siapa syuhada di antara umatku? Siapa orang-orang yang mati syahid di antara umatku? Para sahabat mereka mengatakan, man mata fi sabilillah, serentak mereka menjawab, orang yang wafat di jalan Allah. Maka sabda Nabi, kalau begitu, orang yang mati syahid di antara umatku sedikit. Kalau dikhususkan yang meninggal di medan pertempuran, berarti sedikit di antara umatku. Sahabat pun balik bertanya, kalau gitu siapa wahai Rasulullah? Maka Nabi alaihi salatu wasalam menyampaikan kepada mereka daftar orang yang mendapatkan gelar syahid. Bukan syahid, tapi gelar syahid. Artinya, dia diberikan pahala syahid di akhirat. Bukan di dunia. Kalau syahid di dunia, meninggal tidak dimandikan. Tidak disolati. Langsung dikubur dengan darahnya. Ini syahid di dunia. Tapi yang mendapatkan gelar syahid, dia tidak keluar ke medan pertempuran. Ketika meninggal di muka bumi, dia disolati, dimandikan, dan diletakkan di penguburan kaum muslimin. Tapi mendapatkan gelar syahid. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, man kutila au man mata fi ta'un fahuwa syahid. Orang yang wafat dalam keadaan mengidap penyakit lepra. Dia mendapatkan gelar syahid. Ujian dari Allah, tapi dia sabar. Mendapatkan husnul khatim. Wa man mata bil batni, dan semua yang meninggal karena sakit perut, apapun penyakitnya. Meninggal dalam keadaan apa sakit? Sakit perut. Ini yang kedua. Wa man mata bi al-gharik, orang yang meninggal dalam keadaan tenggelam di laut. Ini mudah-mudahan mendapatkan gelar syahid. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Wa man mata duna malihi," orang yang meninggal karena menjaga hartanya. Ada orang masuk ke rumah, mengambil harta kita, kita lawan. Ternyata kemudian kita wafat. Kita yang kalah. Maka mendapatkan gelar syahid. Kemudian wa sahibi al-harik, orang yang terbakar mendapatkan gelar syahid. Wa sahib al-hadm, orang yang wafat karena kejatuhan bangunan. Dan sahibat al-haml, atau seorang ibu yang wafat karena melahirkan bayinya. Bayi tersebut akan menarik ibu dari tali pusarnya hingga masuk ke dalam surga. Ini beberapa ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, dan bersabar seorang hamba mendapatkan gelar syahid. Nah, ini yang keberapa tadi? Yang kedua. Yang ketiga, wafat di hari Jumat. Hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, dalam riwayat Abu Dawud. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, man mata yawm al-jum'ah au laylat al-jum'ah waqahu Allahu min adzabi al-qabr. Orang yang wafat pada hari Jumat atau malam Jumat akan diselamatkan dari fitnah kubur. Kalau diselamatkan dari fitnah kubur, berarti menjadi hamba yang berbahagia. Dan di antaranya meninggal di malam Jumat, berarti setelah apa? Matahari terbenam di hari Kamis. Setelah matahari terbenam, dia wafat. Atau pada hari Jumatnya di pagi hari. Nah, maka ini dihukumi husnul khatimah. Ini yang ketiga. Yang keempat, nah, meninggal di atas amalan, amalan soleh, apapun amalan tersebut. Wafat, dia menjalankan puasa Senin Kamis. Wafat, dia menjalankan puasa Ramadan wajib. Wafat, dia menjalankan puasa Asyura. Atau wafat dalam keadaan menjalankan sholat wajib atau sunnah. Wafat dalam keadaan dia menjalankan manasik haji atau umrah. Sekali lagi dia ikhlas, bukan untuk dipanggil Pak Haji atau supaya mendapatkan gelar, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka amalan itu insya Allah mendatangkan husnul khatimah. Kita teringat dengan kisahnya Amir ibn Abdullah ibn Zubair rahimahullah, seorang tabi'in, putra dari sahabat dan cucu dari seorang sahabat. Amir ibn Abdullah ibn Zubair rahimahullah, ketika sudah mendekati kematian dalam keadaan sakit paha, sami'a an-nida li salatil maghrib. Dia mendengarkan azan dikumandangkan untuk salat maghrib. Maka dia berkata kepada anak dan cucunya, ahmiluni ilal masjid. Bawa aku ke masjid. Maka serentak mereka pun berkata, ya syekh innaka alil. Wahai kakekku, engkau ini sudah parah, sakit. Tidak mampu engkau berjalan ke masjid. Maksudnya, sholat di sini. Engkau tidak mampu. Maka kata Amir ibn Abdullah ibn Zubair, asma' da'i Allah fala ujibu. Aku mendengar panggilan Allah subhanahu wa ta'ala dan aku tidak datangi. Tetap memaksa. Maka dibopong oleh anak dan cucunya. Fa'adkhaluhu fi shaf. Dia masuk ke dalam masjid, dimasukkan ke dalam shaf. Sallama al-imam, dan dia salat bersama imam. Falamma raka'a, dan ketika rukuk pertama, beliau wafat rahimahullah dalam keadaan sholat. Ini meninggal dengan menjalankan apa? Amalun sholeh. Meninggal dengan menjalankan rukun Islam. Ini yang keempat. Yang kelima. Ini yang paling penting. Ini yang paling inti. Meninggal dengan mengucapkan apa? Kalimatut tauhid yang merupakan kunci surga. Dalam hadis Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Hadis Mu'adz ibn Jabal. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Yang terakhir ucapannya la ilaha illallah, itu saja cukup. Tidak perlu sampai penuh syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Cukup mengucapkan la ilaha illallah saja, dihukumi husnul khatimah. Masuk ke dalam surga. Ini yang kelima. Yang keenam, yang terakhir. Sudah disinggung tadi. Mati dalam keadaan apa? Syahid di pertempuran. Yang syahid di pertempuran. Wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Jangan kau kira orang yang wafat di medan pertempuran itu meninggal, akan tetapi mereka hidup di sisi Allah subhanahu wa ta'ala diberikan rizki. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan orang yang mendapatkan pahala syahid di medan pertempuran untuk memenangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan 6 dan 7 keutamaan. Yang pertama, yughfar bi awwali dam'atin min damihi. Allah subhanahu wa ta'ala berikan ampunan dari darah yang pertama kali keluar dari tubuhnya. Wa yujaru min azabil qabri. Kemudian dia diselamatkan dari azab kubur. Berarti husnul khatim. Kemudian yang ketiga. Wa yura mak'adahu minal jannah. Dan diperlihatkan bagi dia kursinya di dalam surga. Wa yu'man minal faza'il akbar. Dan dia diberikan keamanan dari ketakutan pada hari kebangkitan. Wa yuhalla bihilyatil iman. Dia diberikan pakaian dengan pakaian keimanan. Wa yuzawaj bihuril ain. Dia akan dikawinkan dengan bidadari dari surga. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir apa? Berhak memberikan syafaat kepada 70 orang di antara keluarganya. 70 orang di antara keluarganya. Oleh sebab itu datang seorang sahabat kepada Nabi alaihi salatu wassalam bertanya, wahai Rasulullah, kenapa orang-orang akan ditanya di alam kubur kecuali yang mati dalam keadaan syahid di medan pertempuran? Kenapa kok cuman itu yang diberikan perkecualian? Sisanya umat manusia akan ditanya oleh para malaikat kecuali syahid yang meninggal dengan mengangkat kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, kafa bi barakati suyuf fitnatan. Cukup kilatan pedang di atas kepala itu merupakan ujian dari kesabaran mereka. Maka yang mati syahid digolongkan orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah ta'ala pada kuliah subuh berikutnya kita akan memasuki pada hadis yang kelima. Hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Ila huna walhamdulillah.